Bisa jadi apa yang diajarkan itu belum dipahami. Ya. Seperti misalnya kita menyampaikan hadis Nabi SAW tentang memuliakan tamu. Fal yukrim daifa. Maka hendaklah muliakan tamu. Mungkin bagi anak bisa menghafal hadis. Tapi bentuk memuliakan tamu itu seperti apa? Nah itu harus dirinci oleh kita. Kan kadang-kadang gak paham. Ini ada tamu kamu. Kok diam saja? Kamu kan sudah diajari harus memuliakan tamu. Tapi kan kadang anak gak paham. Bagaimana sih maksudnya memuliakan tamu? Apa wujudnya? Apa secara teknis itu bagaimana? Nah itu yang harus kita ajarkan. Ya. Jadi kalau kamu kedatangan tamu, ya, bentuk memuliakan tamu diantaranya, ya, misalnya menyuguhi tamu, misalnya kan begitu, ya, diberi minum, diberi snack, bila perlu jam makan, pas jam makan diberi jam makan sekali, diajak, diundang makan sekalian, misalnya. Kan itu bentuk upaya-upaya untuk memuliakan tamu. Kalau tamu itu menginap, ya, misalnya di rumah kalian, maka siapkan, ya, tempat tidurnya, ya, siapkan segala sesuatunya, siapkan perlengkapan mandinya, handuknya, sabunnya, dan lain sebagainya. Misalnya, ini misal contoh. Jadi kita mengajarkan hadis dengan rincian-rincian apa yang seharusnya dilakukan kepada tamu. Sehingga dengan demikian anak memiliki gambaran, oh begitu. Ya, contoh saja ini misalnya. Beberapa hal itu yang saya sebutkan itu contoh saja. Di samping tentunya akhlak yang baik, mempersilahkan. Ya, kalau tamunya belum dikenal, ditanya siapa, apa maksud tujuannya, ya itu mungkin. Ya. Tapi gambaran-gambaran secara rinci itu harus diberikan. Nah, sehingga dengan demikian, paham dia yang namanya memuliakan tamu, jangan tamu dibiarkan misalnya, kan gitu. Nah dan seterusnya. Itu terkait akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah tidak boleh berbohong, misalnya. Ya. Ya. Maka kita sendiri memberi contoh, jangan sampai untuk kemudian ya, berbohong. Ya. Ya. Ini sangat sangat penting sekali, ya. Karena keteladanan kita, ya, selain ya, itu akan mendatangkan ya, apa nusrah, mendatangkan keberkahan. Juga keteladanan itu merupakan satu bentuk wujud. Ya, kita tidak hanya berbicara, tapi juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita temukan anak itu berbohong, tegur. Gak boleh berbohong. Ya, dan seterusnya. Ini sangat, pertanyaan sangat global sekali. Ya. Ya. Kalau tidak diawasi, disuruh, masih malas sholat. Ya memang, kalau anak-anak masih usia 7 tahun, ya, memang harus terus kita, ya, untuk sabar mengajari mereka untuk sholat. Menghadapi aduan orang tua yang anaknya susah dibangunkan pagi, ya, bagaimana? Beberapa cara diantaranya, anak itu dinasehati oleh guru yang disegani oleh si anak itu. Siapa guru yang disegani? Ya. Oleh anak itu yang menasehati. Ya. Itu. Ya. Kemudian, ya, diminta orang tua untuk melatih. Ya. Beri kepada orang tua, entah nanti misalnya, ya, nanti diberi rewards, diberi hadiah. Ya. Orang tua kan bisa